La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa la'an wa sallam wa syarul muri muhandathatuhah fa inna kulla muhandathatin bid'ah wa kulla bid'antin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ma'asyar al-akhwat fillah, a'azanallahu ayyakun. Kembali di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Makarimul Akhlak ni Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan muallif rahimallahu ta'ala terkait tentang husnul khuluq dalam bermuamalah berhubungan antar hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menciptakannya. Di mana yang pertama yang boleh disebutkan dari bentuk akhlak yang mulia seorang muslim, seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan, tidak ada keraguan, kebimbangan di dalam membenarkan setiap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah beritakan ada sesuatu yang dibangun di atas ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala naam, tidak ada zat yang lebih jujur, lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih jujur, lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika seorang muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia ini dalam sikapi berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim ataukah na'am yang terdapat dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memungkinkan baginya untuk bisa menolak berbagai macam syubhat yang didatangkan oleh mereka, orang-orang yang berpaling dari khabar Allah demikian khabar Rasulnya. Sama saja apakah mereka dari kalangan kaum muslimin yang mengadakan kebid'ahan di dalam agama Allah, sesuatu yang bukan termasuk darinya, ataukah mereka dari musuh-musuh Islam, dari kalangan kufar, musyrikin, al-munafikin. Nah, maka dia akan mampu untuk menolak subhat tersebut yang mereka datangkan apabila seorang muslim memiliki akhlak yang mulia ini. Ketika berhubungan dia, muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima khabar apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan membenarkan. Yang mana beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, memberikan permisalan tentang hadis Dzubab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menenggelamkannya. Kemudian dia mengangkat dan membuang lalat tersebut. Karena sesungguhnya salah satu dari sayap lalat tersebut terdapat penyakit, dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Sehingga ketika dia meminumnya, maka tidak akan mendzaratkan minuman tersebut. Maka ini khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang boleh ucapkan bukan dari hawa nafsu, melainkan itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang muslim dalam sikapi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Dalam hal ini adalah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka manusia itu mengingkarinya, tidak membenarkannya. Nah, karena apapun yang menisihi dari yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang sahih, maka sesuatu tersebut adalah perkara yang batil. Meskipun mereka para dokter, setelah mereka meneliti, mereka mendapatkan kedua-duanya adalah penyakit yang terkandung di dalamnya. Nah, maka seorang muslim tentunya lebih mengimani, meyakini, lebih membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perkataan mereka. Segala sesuatu yang mengisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan kebatilan. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal, fa anna tusrafun. Maka yang demikian itu adalah Rabb kalian yang benar, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan, kebatilan. Fa anna tusrafun, bagaimana mungkin mereka itu dipalingkan. Nah, kemudian yang berikutnya, tsaniyan, kata muallif rahimallahu taala, wa min husnil khuluq ma Allah azza wajal an yatalaqqal insanu ahkamillah ahkam Allah bil qabul wa tanfidhi wa tatbiq. Merupakan bentuk akhlak yang mulia seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla, di mana ia menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan dan mengamalkannya. Ini bentuk akhlak yang mulia. Seorang hamba dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menerima hukum-hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan menerapkan dan mengamalkan syariat tersebut sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Fala yaruddu syai'an min ahkamillah, maka ia tidak menolak sedikit pun dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa idza radda syai'an min ahkamillah, dan apabila dia menolak sesuatu dari hukum-hukum Allah, fa hadza su'u khuluqin ma'allahi azza wajal, maka ini merupakan bentuk akhlak yang buruk, yang jelek dari seorang hamba terhadap Allah azza wajal. Sawa'un raddaha mungkiran hukmaha aw raddaha mustakbiran anil amali biha aw raddaha mutahawinan bil amali biha. Sama saja apakah dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingkari hukumnya, ataukah dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan menyombongkan diri untuk mengamalkannya, ataukah dia menolaknya dengan meremehkan hukum tersebut. Nah, ya, ini semuanya adalah merupakan perkara yang menunjukkan tentang buruknya akhlak dia, disebabkan karena dia tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mengamalkan dan mewujudkannya. Sama saja apakah dia mengingkarinya, menolaknya dengan mengingkari hukumnya, ataukah sombong untuk mengamalkannya, ataukah dia bermudah-mudahan meremehkan untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika kullahu munafin li husnil khuluq ma'allahi azza wajal, maka sungguh ini semuanya adalah sesuatu yang ya menafikan tentang akhlak yang baik bersama Allah azza wajal. Karena bentuk akhlak yang mulia pada seorang hamba bersama Allah adalah menerima hukum-hukum Allah tersebut dengan menerapkan dan mengamalkannya. Mithalu ala dzalik as-shaum, misalnya tentang hal itu syariat Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Nah, as-shaum la syak annahu syaqun 'ala an-nufus. Puasa tidaklah dilakukan sesuatu yang na'am berat atas jiwa. Li'anna al-insan yatruku fihi al-ma'luf. Karena seseorang itu na'am dia meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan dia ketika dia berpuasa. Sesuatu yang dia senang. Min to'amin wa syarabin wa nikah. Baik itu berupa makan, minum, ataukah mendatangi keluarganya, nikah. Wa hadha amrun syaqqun 'alal insan. Dan ini tentunya adalah perkara yang na'am berat bagi na'am manusia. Walakinnal mu'min husnul khuluq ma Allah, hasunul khuluq ma Allah azza wajal yaqbalu hadha taklif. Akan tapi seorang mukmin yang ia baik na'am akhlaknya bersama Allah azza wajal, yaqbalu hadha taklifa au bi ibaratin ukhra yaqbalu hadha tasyrif. Seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia dalam bermuamalah dengan Allah azza wajal, maka tentunya dia akan menerima taklif. Naam. syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya. Atau dengan ibarah yang lainnya, naam, yakbalu hadha tashrif, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi mereka yang pada hakikatnya itu adalah untuk kemuliaan mereka. Ya, ibarah yang lebih naam baik, lebih benar dibandingkan ungkapan dengan taklif. Disebabkan karena penamaan hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala naam syariatkan kepada hambanya dengan penamaan taklifiyah, naam, yang diartikan bahwasanya apa saja yang Allah syariatkan, perintahkan kepada hambanya, di situ ada masakoh, beban, sesuatu yang terdapatnya kesulitan, kesukaran dalam menjalankannya. Naam. Maka penamaan dengan taklifiyah tersebut, fihi nadhar, perlu ditinjau kembali. Naam. Ya. Sebabnya diantaranya, naam, karena perkataan ucapan ini, penamaan bahwasanya ahkamu syar'iyah, ya, sesuatu yang di dalamnya pasti ada masyakoh, ada beban, naam, pada hakikatnya itu muncul dari mereka, naam, ya, Mu'tazilah di antaranya yang dibangun di atas akidah mereka, yang mereka menganggap baiknya sesuatu ataukah buruknya sesuatu dengan akal. Seorang hamba itu dia akan mendapatkan, ya, pahala, naam, ya, tidak lain karena dia menjalankan sesuatu yang di situ adanya masakoh, adanya beban. Al-muhim bahwasanya istilah ini muncul pertama kali dari mereka. Nah, orang-orang yang menyimpang dari kalam Mu'tazilah. Nah, dan pemutlakan penamaan ahkam syar'iyah dengan taklifiyah yang diitlakkan, diumumkan sesuatu yang tidaklah benar. Karena di antara hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala ada yang di situ tidak ada masakah. Bahkan itu adalah merupakan kelezatan, kenikmatan. Orang manusia itu akan menjalankan dengan penuh, ya, kegembiraan, kesenangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di hari tasyrik. Misalnya, ya, ayamu tasyrik, ayamu akan wasyurubin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Apakah di situ ada beban? Ya, apakah di situ ada terdapat kesulitan, kesukaran? Yang ada itu adalah merupakan kelezatan, kenikmatan. Naam. Ya. Yang dianjurkan adalah untuk mereka makan, minum di hari-hari tasyrik tersebut. Dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah. Ya. Ketika seseorang itu mendatangi keluarganya, maka terdapat padanya apa yang dia lakukan tersebut adalah merupakan shadaqah, amalan kebaikan. Nah. Ini kan tidak ada masyakoh. Ini adalah merupakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan. Bagaimana mungkin dimutlakkan, diumumkan bahwasanya hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan taklifiyah, sesuatu yang di situ pasti ada bebannya. Nah, kesulitan dalam menjalankannya. Nah. Ya. Maka penamaan tersebut, ya, tidaklah tepat untuk dikatakan ahkamu syariah adalah taklifiyah, karena sebagian dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala nah tidak demikian keadaannya. Nah, demikian pula ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menamakan ahkamu syariah dengan taklifiyah. Dan penamaan ini bukan penamaan yang syar'i, bahkan tidak terdapat nas dalil padanya. Justru yang datang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-Nya itu dengan ruh, wahyu, petunjuk, nur, syifa, na'am, ya. Dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, di mana beliau mengatakan, walihada lam yajib fin kitabi wa sunnah wa kalam kalam salaf itlaqul qawl alal iman wal amal salih wal amali salih annau taklif. Kama yutlaku dalika katirun minal mutakallimah wal mutafaqihah. Oleh karena itu tidaklah datang dalam kitab Al-Quran dan sunnah demikianlah perkataan ulama us-salaf memutlakkan perkataan tentang keimanan, amalan soleh, bahwasanya itu adalah taklif. Naam. Pembebanan syariat terhadap hambanya. Sebagaimana yang dimutlakkan yang demikian kebanyakan dari mereka an-kalam. Ya, dan mereka al-mutafaqiyah yang pelajari fikih. Wa inna ma ja'a dzikru taklifi mawdhi'in nafi. Kalaupun datang, ya, dan datangnya penyebutan taklif tersebut pada tempat penafian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimallahu taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan kepada jiwa itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ajang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah membebankan kepada jiwa itu kecuali apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Kata beliau, anna in waqa'a fil amr taklif fala yukallaf illa qadrul wus'i. La annau yusamma jami'u syari'ah taklifan. Kalaupun terdapat pada perkara yang Allah syariatkan kepada hambanya itu, naam, sesuatu kesulitan padanya, beban padanya, naam, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada hambanya itu melainkan sesuatu yang mereka sanggup untuk ya, melaksanakannya. Tidaklah Allah menamakan seluruh syariat ya Allah syariatkan, tetapkan kepada hambanya itu taklif. Ma anna ghalibaha qurratul uyun wa surul qulub. Naam. Waladzatul arwah wa kamalun na'im. Ya. Persamaan keumumannya dari syariat Allah SWT itu sesuatu yang menyejukkan, menyenangkan hati. Kelezatan bagi ruh ketika dia menjalankannya. Dan merupakan kesempurnaan kenikmatan. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka tidaklah benar, tidaklah tepat untuk dikatakan ahkam syar'iyyah dengan taklif. Nah. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah. Beliau mengatakan, kalaupun dikatakan wa in qila faqad waqa'a tasmiyatu dzalika taklifan fil Qur'an, maka sungguh ya, kalaupun ada orang yang mengatakan telah terdapat penamaan terhadap ahkam syar'iyyah itu taklif di dalam Al-Qur'an Karim, ka qaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Wa qawlihi la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebankan jiwa itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami bebankan kepada jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Maka dikatakan, jawab atas perkataan mereka tersebut. Nah. Ya. Maka sungguhnya, na'am, terdapat dalam ayat-ayat tadi penyebutan taklif. Innama ja'a dzalika fi janibin nafi. Itu datang dalam bentuk penafian. Pada tempat menafikan. Walam yusammi subhanah awamirahu wa wasayahu wa syari'ahu wa syara'i'ahu taklifan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, tidak menamakan perintah-perintahnya, wasiat-wasiatnya, syariat-syariatnya itu taklif. Nah. Ya. Walam yusammi subhanah awamirahu wa wasayahu wa syara'i'ahu taklifan qat. Sama sekali dalam ayat-ayat tersebut Allah tidak menamakan perintah-perintahnya, wasiat-wasiatnya, syariatnya itu taklif. Sama sekali. Bal sammaha ruhan wa nuran wa syifaan wa hudan wa rahman wa rahmatan wa hayatan wa ahdan wa wasiyatan wa nahwa dzalik. Bahkan yang ada, na'am, Allah menyebutkan, menamakan, ya, ahkamu syariah, na'am, dengan ruh, nur, syifa, ya, hudan, rahmah, wahayatan, na'am, sebagai kehidupan, na'am, ruh, ya, cahaya, obat, petunjuk, rahmat, kehidupan, wasiat, dan yang lainnya. Beliau menyebutkan ini dalam kitab Ighathatul Lahfan, halaman yang ke-31 sampai 32, jilid yang pertama. Nah, meskipun demikian, kalaupun sekedar digunakan istilah tersebut, sekedar istilah saja, ya, makanya demikian mereka, para ulama mengatakan tidak mengapa. Yang tentunya berusaha untuk diberikan tanbih padanya. Nah, bahwasanya asal penamaan ini dari mereka, ya, nah, orang-orang yang menyimpang, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Nah, dan ini sekedar untuk penamaan saja. Ya. Nah, au bi ibaratun ukhra, maka dengan ibarah yang lainnya yang lebih benar, yang lebih baik. Na'am, yaqbalu hadza tasrif, dia menerima. Ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang pada hakikatnya adalah untuk memuliakan mereka. Na'am. Ya. Maka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya adalah dalam rangka untuk memuliakan hamba itu sendiri. Na'am. Ya, untuk kemuliaan mereka. Na'am. Fahadhihi nikmah minallahi azza wajal fil haqiqah, maka ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat tersebut, karena untuk kebaikan mereka, kemuliaan mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanal ladzi ma kanu ya'malu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari kalangan laki-laki ataukah wanita dalam kondisi mereka beriman, maka sungguh kami akan berikan kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini, kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka nanti dalam kehidupan akhirah, sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang mereka amalkan sewaktu di dunia. Nah, ya, maka ini pada hakikatnya adalah kemuliaan, kenikmatan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan beban untuk mereka. Nah, ya. Fal mu'min yakbal hadhi nikmah allati fi surati taklif, maka seorang mukmin menerima kenikmatan ini yang datang dalam bentuk taklif. Bin syirahi sadri wa tumanina, dengan penuh kelapangan dada, ya, ketenangan jiwa, wa tatasiulah nafsu, dan penuh dengan kelapangan, ya, keluasan hatinya. Fatajiduhu yasumul ayyam at-tawilah fi zamanil haris sadid, maka engkau mendapati dia, orang yang beriman tersebut, berpuasa di hari-hari yang panjang pada waktu yang begitu sangat panasnya, ya. Wa huwa bidzalika radin munsharikhu sadr, dalam kondisi meskipun demikian keadaannya, dia penuh dengan keridhaan, kelapangan dada dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini. Nah, li'annahu yahsunul khuluq ma'a rabbi, karena dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia bersama Rabb-nya. Nah, apa saja dari ahkam syariah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerimanya dengan menjalankan dan mengamalkannya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, yang Allah berikan kepadanya. Ini dia orang yang beriman, yang memiliki akhlak yang mulia dalam mensikapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menerima, menjalankan dan mengamalkannya. Naam. Lakin sayyi'ul khuluq ma'a Allah yuqabil mithl hadhil ibadah bidzajr wal karahiyah. Berbeda, ya, keadaannya dengan orang yang buruk akhlaknya bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Menghadapi semacam ibadah ini, nah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan keluh kesah, dengan rasa berat, kebencian, walaula annahu yakhsha min amrin la tuhmat uqbahu lakana la yaltazim bisyam. Kalau seandainya dia tidak mengkhawatirkan terhadap suatu perkara yang akibatnya itu tidak baik, niscaya dia itu tidak akan, nah, menjalankan ibadah puasa sama sekali. Nah, mithalul akhar, contoh yang lainnya, as-shalah, tentang ibadah salat. Fas-shalatu la syak anna thaqilah ala ba'dhin nas, salat perkara yang tidaklah laku, adalah merupakan ibadah yang berat menurut sebagian manusia. Wa ya thaqilatun ala munafikin, salat adalah merupakan ibadah yang sangat berat, ya, atas mereka orang-orang munafik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana naam yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalu shalahal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr. Naam, salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Yang zaman dahulu, ya, tidak ada penerangan sebagaimana di zaman kita sekarang ini. Ketika mereka mengerjakan sholat isya, sholat fajr, nah, manusia tidak melihatnya. Sedangkan mereka orang-orang munafik dalam mengerjakan ibadah, tujuannya adalah supaya dilihat manusia. Nah, bukan karena lillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik, ketika mereka mengerjakan sholat, mereka yang mengerjakan penuh dengan kemalasan, ya, mereka mengerjakan semata-mata untuk supaya manusia melihatnya. Nah, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, ya, maka di sisi sebagian manusia, di sisi mereka orang-orang munafik, sesuatu yang berat, sulit untuk dikerjakan ibadah sholat ini. Lakinna shalah binisbati lil mu'min laysat thaqilah, berbeda, ya. Naam, ibadah sholat tersebut di sisi mereka orang yang beriman, naam, laysat thaqilah, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sulit. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-Nya, kepada mereka orang beriman, ya, untuk meminta pertolongan terhadap segala urusan mereka semuanya, ya, dengan kesabaran, dengan berbagai macam bentuk kesabaran. Sabar untuk ketaatan kepada Allah, ya. Nah, sehingga dia mengerjakannya, istiqomah di atasnya, sabar atas kemaksiatan untuk dia menahan dirinya tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia meninggalkan, menjauhinya. Sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ujian-ujian Allah, tidak berkeluh kesah padanya. Naam, dan juga Allah merintahkan kepada hamba-Nya, naam, untuk minta pertolongan terhadap urusan mereka, untuk berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sholat. Ya. Naam. Wa innaha lakabiratun illa al-khasin. Di mana ibadah sholat itu sesuatu yang berat, kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk. Ya. Nah, yang senantiasa mereka itu tunduk hatinya, tenang, damai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh merendahkan, merasa butuh, meyakini, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan kepadanya. Maka yang demikian sesuatu yang ringan, mudah bagi mereka orang-orang yang beriman. Al-khusyu'i, di mana al-khusyu', ya, khusyiah, mengharapkan apa yang ada pada si Allah Subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman, mengharuskan mereka untuk menjalankan apa saja Allah syariatkan kepada hamba-Nya dengan penuh kelapangan dada, ya, ketenangan jiwa, dengan mengharapkan, menantikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takut, ya, akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, tidak ada rasa berat. Naam. Karena kekhusukan hatinya, rasa takutnya dia kepada Allah. Naam. Ya. Berharapnya dia terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Sehingga begitu mudah, ringan baginya untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Berbeda dengan keadaan yang, ya, mereka itu tidak seperti ini keadaannya. Nah, terasa berat bagi mereka untuk menjalankan sholat. Nah, faya alhaulai ghairu kabiratin wa innama sahlah yasirah. Maka ibadah sholat bagi mereka orang yang beriman bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang mudah, ringan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, waju'inan qurratu aini fi shalah. Nah, dijadikan kesukaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengerjakan salat. Fasholatu ya qurratu ainil mu'min. Naam, maka ibadah salat adalah merupakan sesuatu yang, naam, menyejukkan hati orang yang beriman. Ya, wa zadahu yaumil ladzi yatazawwadu bihi liqa' Allah ta'ala, yang senantiasa terus dia mengerjakan ibadah salat menambahnya, ya, selain dari ibadah yang diwajibkan dengan menambahkan ibadah-ibadah salat sunnah yang dengannya semakin akan berbanyak perbekalan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalik fa wa ya'dhumu qadruhu wa yahtamu la a'dham ihtimam. Oleh karena itu, begitu agungnya, besarnya kedudukan sholat, ya, dan begitu perhatiannya dengan perhatian yang sangat besar terhadap ibadah sunat ini. Mereka orang-orang yang beriman. Li'anna imaduddin wa awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Karena sungguh ibadah salat merupakan tiangnya agama. Amalan yang pertama kali nanti dihisab dari seorang hamba tiyamul qiyamah. Fa husnul khuluq ma'allahi azza wa jalla binisbati lis-shalah an tu'addiyaha wa qalbuka munsharihun mutma'innun wa 'ainuka qarirah. Maka husnul khuluq, akhlak yang mulia bersama Allah azza wa jalla, ya, terhadap ibadah salat ini, maka dia menjalankannya dalam kondisi hatinya penuh dengan kelapangan, ketenangan, kesejukan. Tafrah idza kunta mutalabbisan, bahagia gembira ketika sedang mengerjakannya. Watan tadiruha idza fata waqtuha, dan senantiasa menunggu, ya, datangnya waktu salat ketika telah melewati waktu salat yang sebelumnya. Fa idza shallaita dhuhra kunta fi syauqin ila salatil asr, ketika engkau telah menyelesaikan salat zuhur maka engkau merindukan akan datangnya salat asr. Wa idza shallaital asr kunta fi syauqin ila salatil maghrib, ketika engkau selesai mengerjakan salat asr engkau merindukan menantikan datangnya salat maghrib. Wa idza shallaital maghrib kunta fi syauqin ila salatil isya, dan ketika engkau selesai mengerjakan salat maghrib engkau merindukan untuk mengerjakan salat isya di waktu yang berikutnya. Wa idza shallaital isya kunta fi syauqin ila salatil fajr, dan apabila engkau sholat di waktu isya telah menyelesaikannya, nah maka engkau pun merindukan untuk sholat yang berikutnya, sholatul fajr. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal, naam, istirahatkanlah kami, tenangkanlah kami dari berbagai macam kelelahan-kelelahan, kesibukan-kesibukan, kesempitan masaqah, kesulitan dalam kesibukan dunia ini. Bisalah, ya, dengan nah menyibukkan diri untuk mengerjakan sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, maka Bilal memandangkan adzan sehingga mereka kaum muslimin beristirahat dari berbagai macam kelelahan-kelelahan, kesulitan-kesulitan, kesempitan masaqah yang mereka rasakan, ya, dalam kehidupan dunia, dengan menyibukkan diri, ya, beribadah, mengerjakan sholat, sesuatu yang akan menyejukkan, menenangkan, menenteramkan hati. Naam. Ya. Yaqulu arih nabiya. Ya. Naam, senangkan, istirahatkanlah kami dari berbagai macam kesibukan-kesibukan dunia untuk fokus beribadah kepada Allah yang akan menenteramkan, menenangkan jiwa. Fa inna fiya raha wa tumanina. Di dalam ibadah salat tersebut ada ketentraman, ketenangan, wa sakinah. Naam. La kama yaqul ba, tidak sebagaimana dikatakan sebagian, arihna minha, istirahatkanlah kami dari mengerjakan salat. Naam. Ya. Istirahat dari mengerjakan sholat. Berhenti. Li'anna thaqila 'alaihim, karena dia merasa berat. Sholat tersebut sesuatu yang berat bagi mereka. Naam. Ya. Wa syaqqa 'ala nufusihim, sesuatu yang sulit atas jiwa-jiwa mereka. Wa hakadza da'iman taj'alu qalbaka mu'alliqan, ya, bihadhihi shalawat. Fahadilah syak annau min husnil khuluq ma'allahi ta'ala. Dan demikian seterusnya. Engkau menjadikan hatimu senantiasa bergantung, mu'allakon, terhadap ibadah-ibadah sholat ini. Setelah selesai mengerjakan ibadah sholat di waktu yang satu, kemudian menginginkan untuk mengerjakan ibadah sholat yang berikutnya. Maka tentunya ini perkara yang tidaklah diragukan. Merupakan bentuk akhlak yang mulia yang ada pada diri seorang muslim dalam bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam suhab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barakallahu Nabi Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam.